Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran surah Nabawiyah dari kita Mukhtasar Suratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita baca keterangan dari penulis rahimahullahu taala bahwasanya termasuk dari hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan adab istiqsal setelah diturunkannya Taurat, dan terkhusus untuk umat Nabi alaihi salatu wasallam. Di antara hikmahnya agar tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala semakin nampak, sehingga peluang untuk tersampaikannya penjelasan, peluang untuk bisa mendapatkan hidayah bagi orang-orang yang menentang itu semakin besar. Alhamdulillah, secara fakta Allah Subhanahu wa taala ketika tidak menurunkan azab istiqsal kepada semua umat, ada sebagian mereka yang sebelumnya menentang, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus ketika azab itu ditimpakan dengan bentuk sebagian melalui perantara kekuatan kaum muslimin, kaum mukminin dengan syariat jihad atau yang semisalnya, alhamdulillah manfaatnya lebih besar. Kemudian penulis juga menyebutkan bahwasanya tanda-tanda kekuasaan Allah yang diberikan kepada para nabi itu sesuai dengan keadaan mereka, sesuai dengan keadaan dan kondisi medan dakwah yang sedang mereka hadapi. Seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau memiliki mukjizat yang itu merupakan tanda kebesaran Allah yang sesuai dengan beliau, karena beliau diutus untuk menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya yang mereka ini secara hakikatnya menentang adanya Tuhan selain dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa ditemani oleh Nabi Harun menyampaikan kebenaran kepada mereka dan dikuatkan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menekankan bahwasanya ada Tuhan yang Maha Esa, ada pencipta, ada yang memberikan rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan masih dalam bab yang sama. Qala al-muallif rahimahullah, wa amma banu Israil ma'al masih fa kanu muqirrina bil kitabil awwal. Adapun Bani Israil terhadap al-masih, mereka mengimani dan mengakui kitab yang pertama. Falam yahtaju ila misli mahtaja ilaihi Musa. Maka mereka tidak membutuhkan sebagaimana yang dibutuhkan oleh Nabi Musa. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yakun muhtajan ila jinsi taqririn nubuwah idh kanat ar-rusulu qablahu ja'at bima yuthbitu dhalik. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak membutuhkan penguat untuk menguatkan kebenaran bahwasanya beliau seorang nabi, dikarenakan utusan-utusan sebelum beliau masing-masing mereka telah menetapkan akan kebenaran kenabian yang beliau sandang. Wa innamal hajatu ila tasbiti nubuwwatihi. Yang dibutuhkan adalah untuk meyakinkan dan menekankan kebenaran tersebut. Wa ma hadza faqad adharallah ala yadaihi minal ayat misla ayati man qablahu wa a'zam. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala menampakkan melalui perantara beliau tanda-tanda kekuasaannya sama seperti sebelumnya, bahkan lebih besar. Yakni mukjizat yang dibawa oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sama halnya seperti mukjizat nabi-nabi sebelumnya, hanya saja mukjizat nabi kita jauh lebih utama, jauh lebih besar. Wa ma hadza lam ya'ti bi ayatin listi'sal. Terlepas dari itu semua, beliau yakni Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan tanda-tanda kebesaran yang bisa mengakibatkan azab istisal. Bal bayyanallahu fil Qur'an annaha la tanfa'uhum bal tadurruhum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tanda-tanda kebesaran yang mereka minta itu tidak akan memberikan manfaat, justru akan memadaratkan. Li'annahu 'alima anna qulubahum ka qulubil awwalin, dikarenakan Allah tahu bahwasanya hati mereka itu sama seperti pendahulu mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, kadzalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah, tidak ada satupun utusan yang datang kepada mereka melainkan mereka akan menuduhnya sebagai seorang tukang sihir atau orang gila. Wa qala ta'ala kadzalika qala alladziina min qablihim misla qawlihim. Allah Ta'ala juga menegaskan, demikianlah ucapan sebelum mereka itu sama seperti ucapan mereka. Wa qala ta'ala kuffarukum khairum min ulaikum. Allah Ta'ala juga mengatakan, apakah orang-orang kalian lebih baik daripada generasi sebelum kalian? Ya, ini sama aja. Ya. Baik. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara khusus diutus kepada segenap alam raya ini dengan membawa kebenaran risalah dan nubuah. Dan sama halnya seperti Nabi dan Rasul sebelumnya, beliau memiliki mukjizat, memiliki tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, hanya saja tanda kebesaran tersebut tujuannya adalah untuk tasbid, bukan takrir. Tujuannya adalah untuk tasbid, yakni untuk meyakinkan lagi bahwasanya beliau betul-betul seorang nabi. Tidak dari awal, karena kalau dari awal tidak dibutuhkan. Semua rasul dan semua utusan sebelum beliau, bahkan beberapa nabi yang diimani oleh orang-orang Quraisy, mereka sudah yukrun binubuwati. Mereka sudah jauh-jauh hari menyampaikan bahwasanya beliau adalah seorang nabi, adalah seorang utusan. Dan juga ketika terjadi perdebatan, pertentangan antara kaum beliau dengan beliau alaihi salatu wassalam, ketika mereka menantang untuk didatangkan tanda-tanda kebesaran Allah, tujuannya bukan untuk minta kebenaran, tetapi tujuannya untuk menentang, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hal itu sebagai alasan untuk mengadab mereka semua. Tidak. Bahkan Allah Ta'ala memberikan pilihan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Dikarenakan memang Allah Ta'ala sudah tahu bahwasanya hati orang-orang musyrikin itu sama seperti pendahulunya. Karena kesyirikan mereka sama, alasan mereka sama, otomatis niatan mereka juga sama. Maka ketika kondisinya sama, Allah Ta'ala khusus untuk umat Nabi alaihi salatu wassalam tidak kemudian memutuskan untuk menghancurkan mereka semua min ajli hikmatihi. Qala rahimahullah wa suratul qamar allati dzakara fiha insyiqaqal qamar wa iradahum anil ayat. Wa qawluhum sihrun mustamir qala fiha wa laqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar ay yazjuruhum 'anil kufri zajran shadida. Surat Al-Qamar yang di dalamnya terdapat penyebutan peristiwa terbelahnya rembulan dan bagaimanakah mereka berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ini sebagai bukti yang nyata. Mukjizat sudah di depan mata, tanda kebesaran Allah sudah di depan mata, tapi mereka tetap berpaling. Mereka tetap berpaling. Bahkan mereka mengatakan ini adalah sihir yang paten. Mereka juga mengatakan sungguh telah datang kepada Allah Ta'ala mengatakan tentang mereka, sungguh telah datang kepada mereka berita-berita terdahulu yang di dalamnya terdapat teguran. Ya, ini menegur mereka dari kekufuran dengan teguran yang sangat keras. Idza kana fi tilkal anba'i sidqur rusul wal indaru bil adab allati waqa'a bil mutaqaddimin. Pada berita-berita itu terdapat penjelasan akan kebenaran para utusan Allah dan juga peringatan dari azab yang telah ditimpakan kepada orang-orang sebelum mereka. Walihada yaqulu aqiba kulli qissatin fa kaifa kana adabi wa nuzur. Oleh karena itulah Allah berfirman pada setiap kisah yang dibawakan pada surat Al-Qamar, fa kaifa kana adabi wa nuzur. Lihatlah bagaimanakah adabku dan bagaimanakah peringatanku. Ay adabi liman kadzdzaba rusuli wa indari lahum bidzalik qabla maji'ihi. Yani lihatlah bagaimanakah adabku yang ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan utusan-utusanku dan bagaimanakah peringatanku kepada mereka sebelum adab itu diturunkan. Fumakal, kemudian Allah berfirman, akuffarukum ayyatuhal ummah khairu min ulaikum alladina kadzabur rusul min qablikum amlakum mara'atun fiz zubur am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Kemudian Allah mengatakan, akuffarukum, apakah orang-orang kafir di generasi kalian, wahai umat ini, itu lebih baik daripada pendahulu kalian yang telah mendustakan utusan Allah sebelum kalian? Ataukah kalian memiliki bukti untuk membersihkan nama kalian dalam kitab Zubur, atau dalam kitab-kitab sebelumnya? Am yaqulun nahnu jami'un muntasir? Atau mereka mengatakan, kami semua mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, ini di sini Allah memberikan sebuah pertanyaan yang pertanyaan ini untuk merendahkan mereka, ya. Untuk merendahkan mereka. Yakni Allah Subhanahu wa taala membandingkan mereka dengan umat sebelumnya. Ya, kalian dengan umat sebelum kalian itu sama, enggak ada bedanya. Enggak ada yang lebih utama. Penentangan kalian itu sama, kekufuran kalian juga sama. Apakah ada kemudian bukti yang menyebutkan kalian lebih baik atau kalian itu mendapatkan pembelaan? Enggak ada. Semuanya sama. Bahkan yang sebelumnya ditimpakan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian juga sama, jangan sampai. Jangan sampai. Makanya dalam setiap setelah menyebutkan kisah dalam surat Al-Qamar, Allah mengatakan fa kaifa kana adabi wa nudur, untuk peringatan kepada umat ini yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai nasib mereka juga sama. Wa dzalika anna kaunakum la tu'adzabuna mislahum imma likaunikum la tastahiquna mastahaqqu aw likaunillahi akhbara annahu la yu'adzibukum. Di sini Allah menjelaskan kalian tidak diadab seperti mereka dengan adab istisal. Ada dua kemungkinan, bisa jadi kalian memang tidak berhak untuk mendapatkan adab itu, ya. Karena memang satu sisi hikmah dari Allah, satu sisi karena memang doanya Rasul. Atau dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri menegaskan tidak akan mengadab kalian dengan adab seperti itu. Yakni janji dari Allah. Fahadza bin nadhar ila fi'lillah. Ini semua kalau kita melihat sisi tindakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemungkinannya seperti itu. Wa amma bin nadhar ila quwwatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihi fayaqulun nahnu jami'un muntashir fa innahum akthar wa aqwa. Kama qalu ayyul fariqaini khairum maqama wa ahsanu nadiya ila qawlihi athatha wa ri'ya ay amwalan wa mandhara. Adapun dari sisi kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya, maka mereka mengatakan bahwasanya kami itu semua tertolong dikarenakan mereka itu lebih banyak dan lebih kuat, sebagaimana mereka mengatakan mana di antara dua kubu yang lebih baik kedudukannya dan lebih bagus pamornya, sampai pada firman-Nya atau warik, ya, yakni yang lebih banyak harta dan yang lebih berwibawa. Yakni kalau dari sisi tindakan Allah, Allah tidak akan menimpakan kepada mereka adab istisal. Itu jelas. Satu, karena hikmah Allah. Dua, doanya Rasul. Yang ketiga, janjinya Allah. Allah tidak akan mengadab mereka dengan adab seperti itu. Meskipun mereka penentangannya sama seperti umat-umat terdahulu. Li'ajli hikmah. Adapun dari sisi Rasul SAW, maka mereka sombong terhadap Rasul dan mereka menganggap diri mereka lebih baik daripada Rasul alaihi salatu wassalam. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala mengatakan, sayuhzamul jama'u wa yuwalluna dubur. Mereka semua akan kalah dan mereka akan mundur. Akhbara Rasulullah SAW bihazimatihim wa huwa bimakkah fi qillatin minal adba' wa da'fin minhum. Allah Ta'ala memberitakan kepada Rasulnya bahwasanya musuh mereka, musuh beliau akan kalah dalam keadaan beliau di Mekah, ketika itu sedikit yang mengikuti dan lemah posisinya. Wala yadhunnu ahad qabla ayyuhajura bil adadil ma'rufah anna amrahu ya'lu wa yuqatiluhum. Fakana kama akhbar wa dhalika bi Badrin. Dan tidak ada satupun yang menyangka sebelum beliau hijrah secara kebiasaan dan secara fakta bahwasanya urusan beliau ternyata semakin tinggi dan bahkan beliau akan melawan balik kaumnya sendiri. Sebagaimana hal itu telah disebutkan dalam kisah Badar. Wa dzalika sunnatullah, dan ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrikin mereka sombong terhadap Nabi alaihi salatu wasallam karena mereka tidak tahu bagaimana apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mereka merasa lebih besar, merasa lebih kuat. Mereka mampu untuk menguasai Nabi, menguasai umatnya, menyiksa mereka seenak mereka sendiri. Mereka menganggap hal itu karena mereka merasa lebih besar. Dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Ternyata Rasulullah SAW ketika setelah selesai hijrah sampai di Madinah, tinggal di sana, ternyata beliau justru lebih kuat, lebih besar, dukungannya lebih banyak. Sehingga beliau pun melawan balik mereka. Dan ternyata itu semua sudah diberitakan oleh Allah jauh sebelum beliau hijrah. Dan itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Allah taala mengatakan itulah ketetapan dari Allah yang telah ditetapkan sebelumnya. Wa haitsu yadhharul kufaru wa yaghlibun fa inna ma yakunu dhalika li dhunubil mu'minin allati aujabat naqsa imanihim. Adapun kalau ada sebuah kondisi di mana orang-orang kafir itu menang, maka ini disebabkan dosa sebagian orang-orang yang beriman yang akhirnya menyebabkan keimanan mereka kurang. Baidza tabu nasrahumullah, tapi kalau mereka taubat Allah akan membantu mereka. Kama qala ta'ala wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian jangan merasa kecil hati, jangan merasa sedih. Kalian itu lebih tinggi daripada mereka kalau kalian benar-benar beriman. Yakni keadaan umat yang beriman itu akan mengalahkan orang-orang yang zalim. Ini secara umum. Ini secara umum. Adapun secara insidental beberapa keadaan kok terbalik. Kok ada peristiwa di mana kaum mukminin itu kalah, orang kafir itu yang menang. Maka di sini bukan kemudian janji Allah itu salah. Bukan kemudian jaminan dari Allah itu meleset. Tidak. Tetapi disebabkan karena dosa sebagian hamba yang beriman yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak mau menolong mereka sebagai bentuk teguran. Tapi kalau mereka taubat, Allah akan menolong mereka, mereka lagi. Buktinya dalam perang Uhud ya, terjadi kesalahan, akhirnya kaum musyrikin menang. Tapi apa kemudian itu terus-menerus seperti itu? Tidak. Ketika mereka bertaubat, mengambil pelajaran pada peristiwa setelahnya, mereka mendapatkan kemenangan yang besar. Faida kana min tamamil hikmah war rahmah alla yuhlikahum bil istisal kalladina min qablihim kama qala ta'ala akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fiz zubur kana la ya'ti bimujibi dhalik ma'a idyanihi subhana bima yuqimul hujjah akmala fil hikmah war rahmah. Maka termasuk dari kesempurnaan hikmah dan rahmat Allah, Allah tidak menghancurkan mereka secara merata seperti orang-orang sebelum mereka. Sebagaimana Allah mengatakan, apakah kalian orang-orang kufur sekarang lebih baik daripada pendahulu kalian? Ataukah kalian memiliki bukti yang membersihkan nama kalian? Kana la ya'ti bimujibi dzalik ma'a idyanihi subhana bima yuqimul hujjah. Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan sebab-sebab yang bisa menghancurkan mereka secara merata dalam keadaan Allah telah menegakkan hujjah kepada mereka dengan sempurna sesuai dengan hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yakni ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan umat ini tidak diazab dengan azab yang membinasakan yang merata, bukan kemudian penjelasan dari Allah tidak tersampaikan, bukan. Allah sudah menjelaskannya. Allah sudah menyampaikannya, bahkan sangat jelas dan sangat gamblang dengan bukti-bukti yang nyata. Tidak perlu dengan azab istisal, tidak seperti umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu diazab secara istisal oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang keadaan mereka menuntut untuk itu. Hikmah dari Allah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun umat Nabi alaihi salatu wasallam tidak seperti itu dan penjelasan pun sudah tersampaikan kepada umat ini. Hujjah sudah disampaikan secara gamblang lailuha kana hariha, malam seperti siangnya. Sudah disampaikan semua. Adapun kalau mereka masih kufur, bukan kemudian tidak ada penjelasan karena memang merekanya yang menentang. Idza kana ma ata bihi hasala bihi kamalul huda wal hujjah wa mamtana'a minhu dafa'a bihi 'adzabal istisal ma aujaba baqa'a jumhuril ummah hatta yahtadu wa yu'minu. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, apabila mereka mengamalkannya, maka kesempurnaan petunjuk dan hujjah telah ditegakkan. Dan apa yang dihalangi darinya, maka Allah Ta'ala tidak akan menimpakan azab yang merata kepada mereka, yang itu bisa membuat kebanyakan umat ini tetap ada sehingga mereka bisa mendapatkan hidayah dan beriman di kemudian hari. Wa kana fi irsali khatamir rusul sallallahu alaihi wasallam min al-hikmatil balighah wal minanis sabiqah ma lam yakun fi risalati ghairihi shalawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Maka pada diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam sebagai penutup utusan Allah, terdapat hikmah yang sangat mendalam, anugerah yang sangat luas yang tidak didapati pada risalah sebelumnya. Salawat Allah dan salamnya semoga tercurahkan kepada mereka semuanya. Ya, ini intinya ikhwan fillah azakumullah, umat Rasul ini mendapatkan kekhususan, mendapatkan keistimewaan dari Allah, tidak seperti umat-umat terdahulu. Ya, tidak seperti umat-umat terdahulu. Diutusnya Rasul kepada segenap alam raya membawa hujjah yang sangat jelas, membawa bimbingan yang sangat gamblang. Di sisi lain ketika umatnya kufur menentang Nabi alaihi salatu wasallam, tidak langsung diadab secara merata. Masih diberi kesempatan, terus diberi kesempatan sampai mereka bisa mendapatkan manfaat dari petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW di kemudian hari. Ini termasuk bentuk hikmah dan juga anugerah yang sangat besar khusus bagi umat ini yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Tayyib, tayyib. Intaha, selesai pembahasan tentang bagaimanakah orang-orang musyrikin menuntut tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah itu beliau rahimahullah menjelaskan tentang bagaimanakah Rasul SAW keluar menuju ke Taif untuk meminta bantuan dan juga meminta penduduk yang ada di sana untuk melindungi dakwah beliau. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya.